dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya? Qala anna sahiba al-haqqi qad fa'ala ma umira bihi min husnil qah min husnil qasdi wal ijtihad wa huwa ma'murun fi adh-dhahiri bi'tiqadi maqama alaihi daliluh. Sesungguhnya sahibul haq, orang yang mengikuti kebenaran, sungguh dia melakukan apa yang diperintahkan tentangnya. Pengikut kebenaran, orang yang mengikuti kebenaran, sungguh dia melakukan apa yang diperintahkan tentangnya dari husnil qasd, dari niat yang baik atau bagusnya niat, wal ijtihad, dan bagusnya kesungguhan. Jadi pengikut kebenaran di sini hakim yang bersungguh-sungguh, yang mengikuti kebenaran, yang mengamalkan kebenaran, dia melakukan, melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Apa diantara yang diperintahkan? Niat yang baik, niat untuk mengikuti kebenaran, niat karena kebenaran dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah. Ini niat yang baik. Yang kedua, al-ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam melakukan, mempraktekkan apa yang diperintahkan tersebut. Bukan semaunya, bukan seenaknya, bukan, sesuai dengan apa yang diperintahkan, dilakukan dengan penuh kesungguhan. Wa huwa ma'murun fi dhahir, dan dia diperintahkan. Fi dhahir, pada lahir yang nampak, untuk meyakini apa yang tegak atasnya dalil. Seorang hakim atau seorang pengikut kebenaran, dia diperintahkan untuk meyakini apa yang ditunjukkan oleh dalil. Dalilnya bagaimana? Oh, lafadznya demikian. Menunjukkan apa? Oh, menunjukkan seperti ini. Pengikut kebenaran diperintahkan untuk meyakini bahwa yang benar adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil. Meyakini kebenaran yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ini pengikut kebenaran, beramal, berbuat, dan meyakini sesuai dengan dalil. Jadi dalil dikedepankan, nas dari Al-Quran dan As-Sunnah didahulukan, artinya dia mengikuti dalil. Bikhilaf sahibil hawa, berbeda dengan pengikut hawa nafsu, berbeda dengan ahli bid'ah. Fa innahu yatakallamu bi ghairi ilmin, karena dia berbicara dengan tanpa ilmu, berbicara tidak didasari oleh dalil. Berbicara apa? Tidak didasari oleh dalil. Maka beliau mengatakan bi ghairi ilm, berbicara tanpa ilmu. Kenapa dikatakan tanpa ilmu? Tidak ada dalilnya. Berbicara ada dalil dari nas Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun amalan para sahabat. Tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau As-Sunnah atau dari sahabat. Ini yang pertama, berbicara tanpa ilmu. Yang kedua, wa bi ghairi qasdil haqq. Dan sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, dia tidak memiliki niat untuk mengikuti kebenaran. Bi ghairi qasdin lil haqq, tanpa niat untuk mengikuti kebenaran. Yang dia niatkan, yang dia maukan apa? Membela pendapatnya, mengikuti keinginannya, mengikuti kemauannya, bukan kebenaran yang dia ikuti. Bukan kebenaran yang dia inginkan, tapi yang diinginkan sesuai dengan keinginan, cocok dengan kemauan. Ini pengikut hawa nafsu. Maka apa? Ini bukan niat yang benar dan bukan niat yang bagus. Kenapa? Karena niatnya membela pendapatnya. Niatnya adalah membela kemauannya. Kalau toh seakan-akan itu mengikuti kebenaran, mengikuti dalil, seakan-akan itu adalah dalil yang dipelintir, dalil yang ditarik-tarik agar sesuai dengan apa yang diamalkan, walaupun tidak sesuai sebenarnya, walaupun tidak mendukung apa yang diamalkan, tapi dia tarik-tarik, ya, dipelintir. Maknanya bukan seperti itu, tapi ditarik agar seperti itu, ya. Contoh, seperti orang ya, ketika berbicara tentang niat, ketika sholat harus membaca usolli. Apa dalilnya? Dalilnya kan Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian ra'aitumuni, telah melihat aku usolli salat. Dimaukan atau dia katakan, "Loh, ini Rasulullah mengatakan usolli." Iya toh? Makanya kalau salat harus dengan membaca usolli. Ini namanya memelintir dalil. Sebenarnya tidak menunjukkan itu, tapi ditarik-tarik. Biar apa? Oh iya ya, diperintahkan untuk mengucapkan usolli. Itu contoh. Karena niatnya memang bukan kebenaran. Niatnya bukan mencari dan mengikuti kebenaran, tapi niatnya adalah membela pendapat dan kemauannya. Dan itu niat yang salah, niat yang jelek. Karena seharusnya seorang muslim yang dia maukan, yang dia tuju adalah mengikuti kebenaran. Ini perbedaannya antara pengikut kebenaran dan pengikut hawa nafsu. Pengikut kebenaran mengikuti dalil. Mengikuti apa? Dalil dengan niat mengikuti kebenaran. Pengikut hawa nafsu berbicara tanpa ilmu dan dengan niat apa? Membela kemauan, membela keinginan dan membela pendapatnya. Niatnya membela pendapat, bukan mengikuti kebenaran. Qalahu Syaikhul Islam, telah dikatakan seperti ini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala rahimahullah fi hadza fadilatul hakimi alladhi ala hadzal wasfi. Dan di dalam hadis ini ada keutamaan hakim, ada keutamaan qadi, keutamaan pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Ala hadal wasfi, yang berada di atas sifat ini. Sifatnya bagaimana? Mengikuti kebenaran. Sifat hakim yang mulia, yang mendapatkan keutamaan adalah yang mengikuti kebenaran dan bersungguh-sungguh di dalam apa? Mencari dan mengikuti kebenaran tersebut. Wa annahu yaqnamul ajra wasawaba fi kulli qadhiyatin yahkumu biha. Dan sungguhnya seorang hakim yang seperti ini, dia mengambil ghanimah. Mendapatkan apa? Al-ajra, pahala, wa sawab, dan ganjaran. Fi kulli qadhiyatin, pada setiap qadhiyah, keputusan dan kejadian. Yahkumu biya, yang dia memberikan hukum pada kejadian tersebut. Pada setiap keputusan yang dia putuskan, dari kejadian yang ada, dia mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Bahkan ganjarannya kalau benar, tepat, dua ganjaran. Kalau salah, mendapatkan satu pahala. Ini hakim yang apa? Yang sifatnya bersungguh-sungguh di dalam memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan bahwa hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan keutamaan hakim yang bersungguh-sungguh dan mengikuti kebenaran. Walihada, oleh karena ini, kanal qada'u min a'zami furudil kifayat. Oleh karena ini, maka al-qada' memutuskan perkara, pengadilan, ini termasuk a'zam yang terbesar furudil kifayat, dari perkara yang wajib kifayah. Ini menunjukkan bahwa apa? Hukum yang berkaitan dengan pengadilan adalah fardu kifayah. Dan al-qadha, pengadilan memberikan putusan, ini termasuk yang paling agung di antara perkara-perkara yang hukumnya fardu kifayah. Li'anna al-huquqa bainal khalq kulluha mutarratun lil-qadhi inda tanazu'i awil istibahi. Dikarenakan sungguhnya hak-hak, ya setiap orang punya hak, di antara makhluk satu dengan yang lainnya, semua punya hak. Kulluha, semuanya apa? Mutarratun, itu bersandar dan mendesak kepada qadhi, kepada putusan dari hakim. Kapan? Inda tanazui, ketika terjadi perselisihan. Ini mendesak untuk diputuskan, dan putusan itu ada pada hakim. Tidak semua orang memutuskan. Hak, mungkin di sini ada perselisihan antara seorang tetangga dengan tetangganya, atau bahkan seorang suami dengan istrinya dan selainnya. Ini apa? Kalau terjadi perselisihan, keputusan ada pada qadhi, pada hakim. Maka menjadi perkara yang mendesak untuk apa? Diadakan putusan, dan yang berhak memutuskan adalah hakim. Au al-istibah, atau ketika hak-hak ini samar, mana yang berhak menerima, mana yang tidak, mana yang berhak mendapatkan bagian seperti ini dan mana yang tidak mendapatkannya. Ketika samar, istibah atau rumit, maka kembalinya kepada hakim. Hakim yang memutuskan, qadhi yang memutuskan. Qala wa alaihi, oleh karenanya, an yujahida nafsahu fi tahqiqi hadzal ijtihadi alladhi tabra'u bihi dhimmatuhu wa yanalu bihil khaira wal ajral adzim. Oleh karenanya wajib atas dia, wajib atas seorang hakim, karena dia sangat dibutuhkan atau mendesak, kebutuhannya mendesak kalau terjadi perselisihan atau kesamaran, maka wajib atas hakim tersebut untuk bersungguh-sungguh mujahadah atas dirinya untuk apa? Mempraktekkan, mewujudkan kesungguhan tersebut, kesungguhan di dalam apa? Mempelajari masalah. Masalah dipelajari, kemudian dicocokkan dengan hukum syariat. Kira-kira bagaimana menurut hukum syariat kejadian dan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, kesungguhan dalam menerapkan hukum tersebut, yang dengan kesungguhan itu tabra'u bihi dhimmatuh, menjadi apa? Selesai, lepas tanggungan dia. Hakim punya tanggungan. Tanggungannya apa? Menyelesaikan, memutuskan perkara. Maka dengan kesungguhan seorang hakim, dia terbebas dari tanggungannya, dari kewajibannya. Dan juga dia akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Pahala yang besar, kebaikan bisa didapat dengan apa? Bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.